nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhattaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham in wa kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri mutasatwa fa inna kulla mutasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani fitin wa khawatil finlah rahimani wa rahimakumul sami'an. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala, kita masih diberi kesehatan dan waktu luang. Sekarang kita membaca risalah baru, yaitu Usul Iman dengan syarah Syekh Soleh Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita baca mukadimah dari Syekh Soleh Fauzan hafizallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Amma ba'd, fa innal iman wa ahadu maratibiddin. Sesungguhnya iman adalah salah satu tingkatan dalam agama ini. Keimanan itu salah satu tingkatan dalam agama ini, dalam agama Islam. Li'anna dinal islami ala salasa maratib. Sesungguhnya agama Islam ada tiga tingkatan. Kama ja'a dzalika fi hadis su'ali Jibril alaihi salam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis Jibril di saat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu terbagi menjadi tiga tingkatan. Haitsu sa'alahu, di mana Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam, tentang Islam. Jadi Jibril mendatangi Rasulullah dalam keadaan dengan kondisi menyerupai seperti seorang laki-laki datang kepada Nabi bertanya tentang Islam. Ketika bertanya tentang Islam, maka Rasulullah SAW menjawab antas syada ala ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dijawab dengan rukun Islam. Tsumma sa'alahu anil iman, kemudian Jibril bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya tentang rukun iman. Tsumma sa'alahu anil ihsan, kemudian Jibril alaihi salam bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Walamma intaha wa kharaja qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka di saat sudah selesai pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kharaja, dan Jibril pun pergi keluar dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ashabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, Ataduna manisa'in, apakah kalian mengenal atau mengetahui siapa penanya tadi? Karena penanya ini kelihatan mengagumkan. Dia datang dengan pakaian rapi, putih bersih, rambutnya hitam pekat, seolah-olah tidak dari orang perjalanan jauh, seolah-olah orang sekitar saja. Penampilannya rapi, bersih. Tapi di saat bertanya kepada Nabi, setelah dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Jibril mengiyakan, membenarkan, benar, engkau telah benar. Ini membuat para sahabat heran. Ini ada orang bertanya, kok malah membenarkan, seolah-olah sudah tahu jawabannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, karena pada wajah para sahabat kelihatan penuh tanda tanya. Ini ada orang tanya kok malah seolah-olah lebih tahu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Ataduluna manisa'il, apakah kalian mengetahui siapa yang bertanya tadi? Qalu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Maka para sahabat pun dengan adab sebagai thalabul ilmi, para sahabat orang yang tahu bahasanya manusia itu penuh kekurangan, penuh kelemahan, sehingga menyatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini diantara adab seorang penuntut ilmu, seorang muslim yang patut kita contoh. Di saat kita tidak mengetahui sesuatu, maka kita pun katakan Allahu a'lam. Jadi jangan merasa mengetahui segalanya, karena manusia itu pengetahuannya terbatas. Masing-masing kita pengetahuannya beda-beda, dan yang paling berilmu pun itu juga masih terbatas. Masih ada yang lebih berilmu yang lain. Sehingga ini para sahabat mencontohkan kita untuk beradab, untuk berakhlak mulia. Di saat tidak tahu, mengatakan Allahu a'lam. Dan di sini karena Rasulullah masih hidup, sehingga para sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberitahu para sahabat agar para sahabatnya tidak heran lagi, siapa tadi yang bertanya? Hada Jibril. Ini adalah Jibril, seorang malaikat yang Allah beri amanah untuk menyampaikan wahyu. Kenapa Jibril datang menemui para sahabat, menemui Nabi? Atakum yu'allimukum dinakum. Dalam rapa datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Nah, dalam pertanyaan Jibril ada tiga tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Wa kana qad atahum fi surati rajulin talibin lil ilmi. Jibril di saat itu mendatangi para sahabat dengan bentuk seorang laki-laki yang menuntut ilmu. Ini juga perlu kita perhatikan pula, seorang penuntut ilmu di saat menuntut ilmu dengan keadaan yang rapi bersih dan memperhatikan penampilan. Jadi tidak asal-asalan, tidak kemudian selepas bekerja, enggak mandi, enggak pakai minyak wangi langsung berangkat ke tempat majelis. Jangan. Adab seorang thalabul ilmi, orang yang mencari ilmu, ilmu agama, ini butuh memperhatikan dari sisi penampilan. mandi dulu biar memakai baju yang rapi, memakai wangi, minyak wangi kalau punya. Jadi tidak asal-asalan, karena menuntut ilmu adalah ibadah. Kita tahu sendiri, kita di saat ibadah harus dengan keadaan yang paling terbaik. Walaupun kita tidak memiliki baju yang paling mahal atau baju yang paling indah, tapi setidaknya kita memakai yang pantas, yang bersih. Fadalla hada al-hadisu ala an-nadin yutakawwanu min salati maratib. Menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasannya agama, agama Islam itu terbentuk, tersusun dari tiga tingkatan. Al-ula al-islam, yang pertama Islam. Jadi kalau tingkatan pertama adalah orang tersebut harus Islam dahulu. Asaniyah yang kedua iman, setelah Islam kemudian dia harus beriman. Asalisa yang ketiga al-ihsan, yang ketiga ihsan. Wa kullu martabah a'la minal lati qabla, masing-masing peringkat ini lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jadi ihsan itu paling tertinggi, kemudian bawahnya iman, setelah iman baru Islam. Jadi Islam paling rendah. Jadi kalau seorang sudah berislam, dia harus beriman. Setelah beriman dia baru ihsan. Ihsan ini tingkatan tertinggi. Bagaimana kita tahu apa al-ihsan? Anta budallah ka'anna kata fa'ilam takun tarab fa'innau ya Allah. Engkau, dari definisi pengertian ihsan itu, engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi ini seolah-olah ya, bukan terus bisa melihat, tapi seolah-olah melihat Allah. Wa ilam takun tarab, jika engkau benar-benar tidak mampu untuk menghadirkan hatimu untuk seolah-olah melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu, selalu mengawasi dirimu, selalu melihat apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau perbuat. Jadi ini tingkatan tertinggi dalam agama kita. Kita dalam ibadah merasa benar-benar diawasi. Dalam sholat pun kita benar-benar seolah-olah kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa khusyuk, bisa tumakninah, tidak terburu-buru, tidak kepikiran, aduh ini pekerjaanku belum selesai, aduh ini belum ada yang masih ada tanggungan. Tidak. Kalau seseorang benar-benar khusyuk, benar-benar tumakninah, dia akan benar-benar merasa diawasi oleh Allah Ta'ala dalam sholatnya maupun dalam ibadah-ibadah yang lain. Wal maksud al-an hiya al-martabatus tsaniyah. Yang diinginkan di sini sekarang ini kita membahas peringkat kedua, yaitu keimanan. Wa ya al-iman, iman. Faqalu Syekh rahimahullah ta'ala, berkata Syekh, penulis berkata, usulul iman ay adillatuhu. Usul-usul iman, dasar-dasar iman, yaitu dalil-dalil keimanan. Li'anal asla indal usuliyin huwa ad-dalil. Aslun, dasar menurut ahli usul ini disebut dalil, yaitu dalil. Fafiha dal kitab dukira dakara syaih fihi adil natal iman minal ahadis al-warida anin Nabi SAW. Dalam kitab ini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyebutkan dalil-dalil iman dari hadis-hadis yang tersebut, yang terdapat, yang termaktub dari Nabi SAW, yang datang dari Nabi SAW. Sekarang pembahasan iman. Kata tadi pembahasan usul apa usul? Usul itu dalil. Dalil-dalil. Wal iman fil lughah. Iman secara bahasa itu at-tasdiq, pembenaran. Namanya orang iman, dia membenarkan. Misalkan kamu beriman adanya hari akhir enggak? Iya. Berarti membenarkan tentang hari akhir. Kamu beriman tentang adanya jannah, adanya surga? Iya, aku beriman. Berarti membenarkan adanya jannah, adanya surga. Apakah engkau beriman adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan? Iya, aku beriman. Berarti membenarkan adanya hari berbangkit dan hari pembalas. Yukalu amana lahu. Aku beriman kepadanya. Ai sadaqahu, yaitu membenarkannya. Wa qala fi qauli ta'ala, demikian dalam firman Allah Ta'ala, contoh bahasanya iman bermakna at-tasdiq, pembenaran. Wa amana lahu dalam surat Al-Ankabut. Wa amana lahu Lut. Lut beriman kepada Nabi Ibrahim, yaitu Lut membenarkan Nabi Ibrahim. Aisyah Jamahu, Nabi Lut ini membenarkan Nabi Ibrahim. Aisyah Jamahu Lut Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana Nabi Lut ini membenarkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa qala fi qauli ta'ala, demikian pula dalam firman Allah Ta'ala, wa ma anta bi mu'minin lana, engkau tidaklah beriman kepada kami, yaitu bi musaddiqin lima qulna laka, wama anta bimu'min lana, ini apa artinya? Wama anta bimusaddiqin lana, engkau tidaklah membenarkan dengan apa yang kami ucapkan kepada engkau. Ada mafhum al-iman lughatan, ini pemahaman iman secara bahasa. Jadi iman secara bahasa ini membenarkan. Jadi kalau kita beriman adanya Allah, berarti kita membenarkan bahwasanya Allah ada. Kita membenarkan, kita beriman tentang pahala-pahala yang Allah janjikan di hari akhir, berarti kita membenarkan adanya pahala-pahala tersebut. Wa amal iman syar'an faqad arafahu al-sunnah wal jamaah bi anna qaulun bil lisan wa i'tiqadu wa i'tiqadun fil qalbi wa amalun bil jawari yazidu fit ta'a wa yanqusu fil ma'siyah. Adapun iman secara syar'i tadi secara bahasa membenarkan. Sekarang iman secara definisi syariat. Faqad arafahu, sungguh Ahlussunnah wal Jamaah telah mendefinisikannya. Apa iman syariat? Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Jadi namanya orang beriman, dia butuh diucapkan secara bahasa, secara lisannya. Lisannya harus mengatakan amantu billah, aku beriman pada Allah. Jadi orang beriman butuh diucapkan, tidak semata-mata hanya keyakinan, tapi butuh dilafadzkan. Wa'tiqadun fil qalbi, butuh keyakinan dalam hati. Jadi namanya orang beriman, yang pertama apa? Harus diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Kalau dia hanya sekedar meyakini saja tanpa lisan, tanpa diucapkan, ini seperti apa? Seperti Fir'aun. Fir'aun yakin adanya Allah Ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang mengatur alam semesta ini. Fir'aun paham, yakin adanya Allah. Tapi Fir'aun mau beriman, tidak mau mengucapkan aku beriman pada Allah, tidak mau. Fir'aun malah mengaku siapa? Dirinya Tuhan. Aku Rabbukumul A'la, aku Tuhan kalian yang tinggi. Ini Fir'aun kufur, kafir kepada Allah Ta'ala. Dia tidak mengucapkan, tidak beriman pada Allah. Hanya dalam keyakinan hati memang Allah ada, tapi tidak mengucapkan aku beriman kepada Allah. Jadi Fir'aun ini kafir, bukan muslim. Jadi namanya iman butuh diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Wa amalun bil jawari, yang ketiga. Jadi namanya iman itu ada apa? Ada syarat-syaratnya. Iman ini apa? Pertama harus diucapkan dengan lisan, dengan lidah. Yang kedua harus diyakini. Yang ketiga harus diamalkan. Kalau kita benar-benar beriman pada Allah, pasti kita beramal soleh. Orang yang beriman pasti dia sholat, zakat, infak, sedekah, membantu fakir miskin, membantu tetangga, berbakti pada orang tua, dan seterusnya dari amalan-amalan kebaikan. Jadi tidak mungkin orang mengatakan aku beriman, lah kamu kok enggak sholat? Enggak apa-apa, namanya iman kan di hati. Enggak cukup. Namanya iman itu diucapkan dengan lisan. Setelah diucapkan dengan lisan apa? Diyakini dalam hati. Setelah itu baru diamalkan. Jadi dia hanya sekedar bilang beriman tanpa dia beramal, ini masih kurang. Namanya iman butuh amalan. Jadi kalau seorang beramal soleh, itu berarti itu bukti bahwasanya dia beriman. Misalkan dia beriman adanya pahala yang Allah janjikan pada orang-orang yang mau sholat, pasti dia mau sholat. Berbeda dengan orang yang tidak, hanya mengatakan iman tapi malas-malasan. Ini imannya kurang. Dia harus, namanya orang beriman harus mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bitta'ah, keimanan itu akan terus bertambah dengan ketaatan. Orang yang sering beramal soleh, imannya akan tambah kuat, akan bertambah terus. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhu, mereka begitu besar imannya, begitu kuat, diibaratkan imannya seperti gunung menjulang tinggi, kokoh, nggak bisa goyah. Ini karena mereka apa? Karena mereka semangat dalam amal soleh, sehingga imannya mereka benar-benar kuat dan kokoh, tak ada bandingannya dengan generasi setelahnya. Beda dengan orang sekarang ya. Orang sekarang karena malas-malasan berangkat, sehingga mudah goyah imannnya. Karena dia sholat ya kadang-kadang, mau disuruh sedekah ya gak mau, aras-arasan iman dengan uangnya. Orang disuruh membantu tetangganya ya malas. Nah ini imannya lemah. Akhirnya orang-orang yang imannya lemah ini mudah apa? orang yang imannya lemah mudah untuk dimasuki syubhat dan syahwat, mudah untuk digoyah, mudah untuk diiming-imingi dunia. Kita tahu sendiri, orang-orang yang lemah iman di saat ada apa kristenisasi, dia akhirnya ikut. Dia diiming-imingi, kamu ikut saya masuk Kristen, kamu ikut saya ke gereja, nanti tak kasih supermi satu pedus, nanti berasnya 3 kilo, nanti tiap bulan tak kasih uang 500 ribu. Nah ini kalau orang imannya lemah akan terseret. Beda dengan orang yang imannya kuat, orang yang selalu berbuat ketaatan, selalu sholat, puasa, infak, sedekah, sholat malam, puasa sunnah, mengamalkan berbagai amalan kebaikan, imannya kuat. Walaupun dia miskin, dia kuat imannya karena dia terus beramal soleh. Jadi kalau kita ingin kuat iman kita, maka kita perbanyak amal soleh agar iman kita bertambah lebih kuat lagi. Jadi kalau ada orang miskin, dia amal solehnya luar biasa, tidak mudah untuk diiming-imingi harta, digoyah imannya tidak mudah. Sebagaimana para sahabat dulu seperti itu. Contohnya siapa? Abi Malik. Beliau di saat itu, karena beliau tertinggal dari peperangan Tabuk, sahabat Ka'ab bin Malik ini, beliau dihajar. Dihajar itu dijauhi, diboikot, karena dia tidak ikut perang sama Rasulullah, tidak ada udur syar'i, maka beliau pun diboikot. Di dalam masa pemboikotan ini, beliau ditawari sama orang Kristen, orang Romawi. Mereka mengutus surat, mengirim surat kepada sahabat Ka'ab bin Malik. Ditawari, kami mendengar engkau diboikot, tidak diajak bicara, tidak diajak untuk bermuamalah, engkau didiamkan saja, mari ikut kami, engkau akan kami beri kedudukan tinggi dan engkau akan kami beri harta yang banyak. Tapi apa yang diperbuat oleh sahabat Ka'ab bin Malik? Karena sahabat Ka'ab bin Malik yakin, beriman, imannya kuat seperti gunung yang kokoh, beliau tidak menjawab surat tersebut. Ketika surat tersebut sudah dibaca, langsung dirobek-robek, dibuang. Tidak butuh dengan kedudukan, tidak butuh dengan harta yang melimpah. Beliau lebih memilih keiman, memilih berislam daripada menjadi orang kafir. Walaupun jadi orang kaya raya, orang yang memiliki kedudukan, tapi orang kafir ini, orang yang rendah. Tidak mengapa jadi orang muslim walaupun dia seorang fakir miskin. Yang penting muslim. Ini lebih mulia dibanding orang kafir yang begitu tinggi kedudukannya, yang begitu kaya raya. Seorang muslim yang miskin lebih mulia. Maka sahabat Ka'ab bin Malik ini lebih memilih keislaman, memilih keimanan dibanding daripada memilih jadi orang kafir. Ini salah satu contoh bahwasannya para sahabat mereka memiliki iman yang kuat dan kokoh karena mereka senantiasa semangat untuk ibadah dan ibadah. Wayan kusuh bil maksiat, dan iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau kita berbuat maksiatan enggak segera tobat, malah kita tambah maksiat yang lain. Terus kita menikmati maksiat tersebut, naudzubillah. Lama-kelamaan iman kita akan berkurang. Maksiat yang awalnya kita sepelekan, kita anggap remeh, terus kita lakukan setiap hari, setiap saat. Nah ini akan mengurangi keimanan yang ada pada diri kita. Yang dahulu kita yakin, kita beriman bahwasanya Allah melihat kita, Allah selalu mengawasi kita. Kalau kita berbuat maksiatan terus, lama-kelamaan luntur keimanan ini. Merasa, oh, Allah enggak melihat. Aku di sini berbuat maksiatan ini, Allah enggak tahu. Nah, ini mulai keimannya tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah. Menurun. Sehingga keimanan benar-benar harus dipupuk dengan amal soleh biar menjadi tumbuh kembang, tumbuh menjadi kokoh, dan keimanan agar tidak melemah, jangan kita lakukan maksiat-maksiat. Wa hadza ta'rif ma'khudun minal kitab wa sunnah. Pengertian ini, pengertian iman ini terambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengertian ini harus kita pegang baik-baik ya. Namanya iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan amalkan dengan anggota badan. Dan iman bisa naik dan bisa turun. Itu yang harus kita yakini. Jangan ini jangan seperti orang yang tidak mengerti agama. Loh, kamu kok enggak sholat? Katanya muslim. Nah, aku kan yang penting eling, yang penting ingat Allah. Aku sudah ingat Allah, ya udah cukup. Nah, ini harus namanya iman, orang beriman harus beramal saleh. Dia sholat, itu namanya orang yang beriman. Kalau dia sekedar ucapan saja, tidak beramal saleh, ini imannya berkurang, imannya tidak sempurna. Fa ta'rifuhu bi hadza ta'rif innama huwa min babil haqiqah syar'iyyah. Definisi iman dengan pengertian ini sesungguhnya ini dari hakikat syar'iyyah secara syar'i. Ya kana haqaiq salasun. Hakikat ini ada tiga. Hakikat lughawiyah wa hakikat syar'iyyah. Wa hakikat urfiyah. Hakikat ini ada tiga, secara bahasa, secara syar'i, dan secara urf, secara adat, kebiasaan. Yani yang kita pegangi keimanan secara hakikat syar'iyah. Jadi kita yang kita benar-benar pegangi keimanan secara syar'i, yaitu kita namanya iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Ini iman secara syar'i. Wal haqiqatu syar'iyyah yallati ja'a bi syar'u. Hakikat syar'iyyah inilah yang syariat datang dengannya. Wa qad ja'a syar'u fi annal iman yutakawanu min hadhil asya' ats-tsalatsah. Dan syariat datang menjelaskan bahwasannya iman itu terbentuk dari tiga perkara ini. Jadi keimanan terbentuk dari tiga perkara. Nutqun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Orang beriman harus terus mengucapkan dengan lisan. Wa'tiqadun bil qalb. Yang kedua, dia harus meyakini dengan hati. Yang ketiga, wa'amalun bil jawari. Dia harus mengamalkan dengan anggota badan. Walabudda min ijtima'i hadil umur as-salasah. Harus terkumpul tiga perkara ini. Jadi, namanya orang iman harus terkumpul tiga perkara ini. Dia ucapkan dengan lisan. Jadi di saat ditanya, misalkan, engkau beriman? Iya, aku beriman. Setelah dia mengatakan dengan lisan, dia harus meyakini dalam hati. Kamu beriman? Iya, aku beriman. Aku beriman bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, bahwasanya ada nikmat kubur dan adab kubur, ada hari berbangkit, ada hari pembalasan. Ini harus diyakini. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil jawari. Namanya orang sudah yakin beriman tentang hari akhir, beriman tentang adanya Allah, maka dia harus beramal soleh. Orang beriman pasti beramal, karena amalan ini bukti dari keimanan dia. Orang di saat beriman bahwasanya kelak dunia ini akan sirna dan kelak manusia semua akan meninggal dan menghadap Allah, Rabb alam semesta. Orang kalau meyakini ini, dia pasti beramal soleh, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Ta'ala. Mempersiapkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ini kalau orang beriman. Beda dengan orang yang tidak beriman. Seperti orang kafir, dia enggak ada iman, sehingga dia enggak ada apa? Enggak ada keyakinan, tidak ada keimanan besok bakal ketemu Allah Ta'ala. Sehingga dia kehidupannya penuh kemaksiatan tanpa amal soleh. Apa yang menurut hawa nafsunya enak dia lakukan. Ini orang kafir karena mereka enggak beriman. Berbeda dengan kaum muslimin. Orang yang muslim beriman, dia pasti di kehidupan ini dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya dari amal soleh. Karena dia yakin menghadap Allah Ta'ala kelak dan akan dimintai pertanggungjawaban. Di hadapan Allah kita ditanya tentang umur kita, kita ditanya tentang harta yang kita cari, untuk apa, dari mana. Kita diminta jawaban seperti itu, sehingga kita butuh amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Falaisal iman wa anut wa nutku bilisan fakat kama taqulu al-karamiyah. Iman itu tidak sekedar ucapan lisan saja sebagaimana diucapkan oleh al-karamiyah. Al-karamiyah ini sekte khawarij, yaitu kelompok khawarij, kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin. Dia meyakini, dia berpendapat iman itu hanya diucapkan saja, jadi tidak perlu keyakinan, tidak perlu diamalkan. Ini yang ini pendapat yang keliru, pendapat yang aneh. Namanya orang beriman pasti dia beramal soleh. Orang beriman pasti dia yakin dalam hatinya tentang hari akhir, tentang yaumul hisab, yaumul qiyamah. Walaisa huwa i'tiqadun bil qalbi faqat kama taqulu al asyairah. Dan keimanan itu tidak sekedar keyakinan dalam hati saja sebagaimana diucapkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Ini orang-orang Asy'ariyah, mereka berpendapat namanya iman itu keyakinan dalam hati saja. Oh, kalau orang sudah yakin adanya Allah, maka dia iman. Kalau dia yakin adanya jannah, maka dia sudah iman. Tanpa sholat, tanpa zakat, tanpa infak, ini apa, pendapat yang keliru, pendapat yang salah. Namanya iman, dia harus apa, ucapkan lisan dan dia yakini dalam hati dan harus diamalkan dengan anggota badan. Kalau kita perhatikan pendapat Asy'ariyah ini, Kalau iman hanya sekedar keyakinan, maka Fir'aun ini seperti para sahabat. Fir'aun kan yakin dalam hatinya adanya Allah. Allah itu pencipta alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menguasai alam semesta. Ini Fir'aun yakin. Nah ini kalau menurut definisi Asy'ariyah ini berarti Fir'aun iman. Ini salah, keliru. Masa Fir'aun yang mengaku Tuhan ini beriman? Fir'aun kafir, bukan muslim, tidak beriman kepada Allah. Jadi tidak sama orang yang apa sekedar iman dalam hati dengan orang yang beriman dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Ini tidaklah sama. Bahkan Allah Ta'ala pun menyebutkan membantah ungkapan seperti ini. Apa man kana mu'minan, aman kana fasikon, la yastawun. Apakah orang yang beriman itu sama dengan keadaan orang fasik? Orang yang beriman pasti beda dengan orang fasik. Orang yang beriman setiap hari dia ambil air wudu, sholat, sholat fardu, sholat sunnah, setiap hari berzikir pada Allah, beda dengan orang fasik, orang yang berkelimang dengan dosa, yang dia tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya, wudhu saja tidak mau, apalagi sholat. Tiap harinya kerja dan kerja dan kerja, memuaskan hawa nafsunya. Beda. Ini orang yang beriman, yang benar-benar beriman, dia pasti mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hati dan mengamalkan dalam anggota badan. Beda dengan orang yang fasik, bahkan orang kafir. Contoh yang lain siapa? Banyak orang-orang kafir yang dia yakin adanya Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani, ini yakin adanya Allah. Ketika ditanya, kamu yakin adanya Tuhan? Yakin. Mengatakan Allah. Nasrani mengatakan Allah, Tuhan Bapa. Nah ini mereka yakin, akan tetapi mereka tidak mengucapkan dengan lisannya. Mereka tidak beriman, tidak bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mereka tidak mau bersyahadat. Dan mereka pun tidak beramal soleh. Walaupun dalam apa nampaknya mereka berinfak, bersedekah, mereka itu bukan amal soleh. Dikatakan amal soleh kalau dia sudah beriman. Kalau dia mau sudah beriman baru itu benar-benar amal soleh. Kalau dia tidak beriman, maka hakikatnya dia itu bukan amal soleh. Karena amalnya ini kelak di akhirat akan Allah buang begitu saja, sia-sia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna waba'an mansura. Ini walaupun orang kafir ketika di dunia baik dengan tetangga, sering bantu, sering berbuat baik sama orang, tapi ketika di akhirat Allah tampakkan, wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami paparkan apa yang dia amalkan, faja'alna waba'an mansura, kami kemudian kami jadikan amalan tersebut seperti debu berterbangan, sia-sia. Jadi nampaknya amal soleh, tapi karena dia kafir, itu bukanlah amal soleh. Jadi amal soleh harus dibarengi dengan iman. Walaysa huwa nutku bil lisan wal i'tiqad bil qalbi kama taqulu al-Hanafiyyah. Ini Al-Hanafiyah ini sebenarnya Ahlu Sunnah ya. Ulama Abu Hanifah, beliau rahimahullah, beliau seorang Ahlu Sunnah, seorang alim ulama, tapi beliau tercatur dalam perkara ini, tergelincir. Namanya manusia tidaklah sempurna. Walaupun dia beliau orang yang berilmu, tapi beliau tercatut dalam hal ini. Beliau berpendapat iman itu diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Berarti kurang apa? Tadi keimanan harus sama, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan badan. Nah, ini Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang mengikutinya ini mengartikan iman hanya ucapan lisan dan keyakinan hati. Sedangkan amalan anggota badan ini babnya beda, tidak pada keimanan. Ini beliau keliru dalam hal ini. Seluruh ulama Ahlussunnah, seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mereka bersepakat bahwasanya namanya iman harus terdiri dari tiga kriteria, tiga perkara: ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Wa innama huwa bimajmu'i salasah ma'an. Sesungguhnya iman itu harus terkumpul tiga perkara sekaligus. Nutkul bilisan, diucapkan dengan lisan, wa'tiqadun bil qalb, diyakini dengan hati, wa amalun bil jawarih, dan harus diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'a wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Fa idza amilal insan ata'at zada imanu. Apabila seseorang beramal ketaatan, maka akan bertambah imannya. Kita pun merasa ya, kita bisa merasakan diri kita kalau kita sering sholat malam, sering zikir, sering infak, sering sedekah, sering membaca Al-Quran, kita terasa iman itu merasa tambah kuat. Kita tambah yakin kita di dunia hanya sebentar. Kita kelak menghadap Allah Ta'ala membawa amal-amal yang kita lakukan. Ini kita merasakan sendiri iman itu bertambah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ini Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang mukmin apa? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu di saat disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati-hati mereka bergetar. Karena mereka yakin, mereka iman adanya Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, dan Allah yang akan membalasi amalan kita semua. Jadi di saat kita diingatkan tobat pada Allah, istighfar pada Allah, maka kita akan tergerak hati kita, tersentuh, bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat kami, zadatuhum imanan, akan bertambah keimanan pada mereka. Ini kalau orang yang beriman di saat mendengar Al-Qur'an, di saat mendengar ayat-ayat Allah, maka imannya pun bertambah, tambah yakin, tambah beriman. Di saat disebutkan janji-janji Allah terhadap orang mukmin, bahwasanya Allah menjanjikan orang itu iman dan beramal saleh, akan Allah janjikan baginya kehidupan yang baik di akhirat. Ini di saat kita mendengar seperti ini, kita tambah yakin, tambah iman, tambah kuat iman kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa. Terima kasih. Subhanallah. Terima kasih.